Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله، InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Du'il Kitabi wa Sunnah. Akhir kita jelaskan tentang syarat sahnya jual beli dengan sistem kredit. Telah kita sebutkan 4 syarat di mana syarat-syarat ini mesti ada ketika melakukan jual-beli dengan cara kredit. Kalau tidak ada salah satu di antara syarat ini, khawatir jual-beli dengan cara kreditnya tersebut masuk ke dalam perkara yang diharamkan dalam syariat. Apakah mengandung unsur riba? Ataukah mengkreditkan barang yang dia tidak miliki? Nah, atau perkara-perkara yang lainnya yang disebutkan dalam syarat-syarat tersebut. Al-babu tsani masuk pada bab yang kedua dari kitab buyu ini, fi riba, tentang riba. Di mana masalah riba ini termasuk di antara Ashkal abwab ala tullabil ilmi. Di antara bab-bab yang agak rumit, ya, bab-bab yang lumayan susah bagi para penuntut ilmu. Nah, sehingga perlu perhatian ketika membahas masalah riba ini. Wa fihi 'indatu masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah, beberapa pembahasan-pembahasan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama atau pembahasan yang pertama, ta'rifu riba wa hukmuhu. Hukum atau pengertian riba dan hukum riba. Yang pertama ta'rifuhu, definisinya, pengertiannya. Ar-riba fil lughati, riba secara bahasa artinya az-ziyadatu, tambahan, atau al-irtifa' artinya naik, wal-ulu, tinggi, wan-nama, berkembang. Ini makna riba secara bahasa. Bisa makna ziyadah, atau irtifa', atau ulu, tinggi, wan-nama, dan berkembang. Nah, wa syara'an, adapun secara syariat, ziyadatu ahadil badilain al-mutajanisain min ghairi an yuqabila hadhi ziyadah iwadun. Tambahan kepada salah satu di antara dua barang yang dibarterkan tanpa ada tambahan ganti terhadap tambahan tersebut. Ya. Tanpa ada ganti terhadap tambahan tersebut. Ini dimaksud dengan riba. Ya. Misalkan seseorang meminjamkan uang sebesar 1 juta. Ya. Tempo dikembalikannya selama setahun dengan nilai 1,2 juta. Ini tambahan. Yang 200 ribu ini merupakan tambahan. Ya. Tambahan di mana tidak ada ganti terhadap tambahan tersebut. Ya. Yang 200 ribunya ini tidak ada ganti, baik berupa barang atau lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan riba. Pengertian yang paling menyeluruh, definisi yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang definisi riba. Banyak ulama menyebutkan definisi-definisi riba, dan definisi yang paling mencakup, definisi yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala ya, dalam syarah Bulughul Maramnya, beliau mengatakan az-ziyadatu fi syai'aini alladaini harrama syari'u at-tafadul. Ya, ziyadah, tambahan pada dua perkara yang kedua-duanya diharamkan oleh syariat untuk lebih. Nah, seperti halnya uang dengan uang. Ya. Ini dua perkara, uang dengan uang. Atau emas dengan emas. Nah, ketika ditukar, kemudian ada tambahan. Ya. Ini diharamkan oleh syariat untuk lebih ketika terjadi barter atau tukar-menukar barang yang sejenis tersebut. Uang dengan uang tidak boleh. Uang 10.000 lembar. Nah, ditukar dengan uang 9.000 recehan. Ya. Kenapa syariat mengharamkan lebih? Tidak boleh ada lebih dari tukar-menukar barang tersebut. Nah, ziyadatu fi syai'aini alladaini harama syari'u at-tafadula bainahuma bi'iwadin wa ta'khir fi qabdi ma yustaratu qabduhu, dan mengakhirkan ya, untuk menerima perkara yang disyaratkan untuk menerimanya secara langsung. Nah, misalkan tukar menukar uang dengan uang. Nah, ini disyariatkan ya, harus semisal, tidak boleh lebih. Nah, yang kedua disyaratkan harus qabd, serah terima secara langsung. Ya. Kalau seandainya mengakhirkan serah terimanya, nah, ini masuk ke dalam riba. Ya. Tukar menukar uang misalkan. Nah. Tapi serah terimanya diakhirkan. Ya. Ini masuk ke dalam riba. Sehingga ta'rif ini, nah, definisi ini mencakup dua jenis riba. Riba al-fadl dan juga riba an-nasi'ah. Ya, akan kita bahas nanti riba al-fadl dan riba an-nasi'ah. Dan juga ini merupakan definisi yang sangat mudah, tapi jelas. Nah, az-ziyadah bi syai'aini alladaini harrama syari'u at-tafadula bainahuma bi'iwad wa at-ta'khir fi qabdi ma yustaratu qabduhu. Nah. Yang kedua tentang hukumnya. Ar-riba muharramun fi kitabillahi ta'ala. Fi kitabillahi ta'ala qala jalla sya'nuhu wa ahala Allahu al-bai'a wa harrama riba. Riba diharamkan dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini jelas pengharamannya. Ya. Allah nyatakan dengan tegas wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Wa qala 'azza wa jalla, berkata Allah Subhanahu wa taala 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba apabila kalian benar-benar beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala seru kepada orang-orang yang beriman untuk meninggalkan praktek ribawiyah. Kalau seandainya benar-benar beriman, tinggalkan praktek ribawiyah tersebut. Wa tawa'ada subhanahu wa ta'ala al-muta'amila bir-riba bi-ashaddil wa'id. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman kepada orang yang melakukan praktek ribawiyah dengan ancaman yang sangat dahsyat. Faqala ta'ala, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba tidak akan bangkit berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Nah, ayla yakumun min kuburihim indal ba'si. Maknanya mereka tidak akan bangkit berdiri dari kuburan-kuburan mereka ketika dibangkitkan. Illa kaqiyamil masru'i halata sur'ihi. Melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan ketika dia berdirinya. Ya, sebagian juga mengatakan seperti orang yang berpenyakit ayan. Nah, wadzalika litadahumi butunihim bisababi aqlihim ar-riba fid dunya. Yang demikian itu dikarenakan penuhnya perut mereka disebabkan mereka memakan riba di dunia. Maka dibahas di akhirat dengan keadaan seperti itu. Ya, dikarenakan di dunianya dia memakan harta riba, memenuhi perut mereka dengan penghasilan yang sifatnya riba. Maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dibangkitkan dari kuburan mereka di hari kebangkitan nanti. La yakumun illa kama yakumul ladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dan seperti orang yang kerasukan syaitan. Nah, dikarenakan tadi perutnya penuh dengan penghasilan riba di dunianya. Nah, wa 'indahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'ir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan riba termasuk di antara dosa-dosa besar. Wala'ana kullal muta'amilina biriba. Dan juga melaknat setiap orang yang melakukan praktek ribawiyah. Yang melakukan muamalah dengan sistem ribawiyah. Ala ayyi halin kanu. Dalam keadaan apapun mereka. Baik yang menjadi saksinya, yang mencatatnya, yang memakannya, yang menyetujuinya dan lain sebagainya. Fa'an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba. Dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang memakan riba. Nah, أكل ربا وموكله وكاتبه وشاهديه. Dan juga yang mencatatnya. Kemudian yang menjadi saksinya. Yeah. Semua dilaknat. Nah, yang memakannya. Kemudian juga yang mencatatnya. Dan juga yang menjadi saksi. Sehingga perkara-perkara yang di sana termasuk ta'awun. Tolong menolong dalam praktek ribawiyah. Diancam dengan laknat. Nah, waqalahum sawa, Rasulullah mengatakan mereka itu sama, baik yang memakannya ataupun yang mencatatnya, nah, atau juga yang menjadi saksinya. Kalau itu praktek ribawiyah, tidak boleh kita ta'awun di dalamnya. Nah, masuk ke dalam ayat, wa ta'awanu alal ismi. Wala ta'awanu al-ismi wal-udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam ayat yang lain, serendah-rendahnya ya, dosa riba itu riba tingkatan-tingkatan. Ya. Dan yang paling rendahnya seperti seseorang menjimai, menzinahi ibu kandungnya. Na'udzubillah. Nah, ini seringan-ringannya dosa riba. Ya, keadaannya seperti seorang anak menzinahi ibu kandungnya. Nah, ya, sehingga tinggalkan praktek ribawiyah. Ya, walaupun secara zahir, ya, penghasilannya besar, nah, gaji bulanannya besar. Tapi besarnya gaji tersebut tidak barokah. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keberkahan. Ya. Dikarenakan riba. Dan Allah Subhanahu wa taala mengembangkan harta karena sedekah. Walaupun besar zahirnya, tapi akan senantiasa kurang dan kurang. Ya. Kadang-kadang sebagian orang yang pernah terjatuh kepada praktek ribawiyah, gaji besar tapi enggak tahu entah kemana katanya. Ya. Entah kemana gajinya. Nah, gaji besar tapi masih juga banyak hutang. Masih juga kurang dan lain sebagainya. Dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun disediakan berbagai macam fasilitas ini, fasilitas itu. Tapi dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita sudah mengetahui tentang haramnya riba. Tapi terus menerus melakukan praktek ribawiyah. Membuat hati tidak tenang. Ya. Jika kalau kita mengetahui bagaimana haramnya riba. Hendaklah kita menjauhinya. Ya. Walaupun tadi ada iming-iming gaji besar atau lain sebagainya. Nah, dikarenakan sekali lagi, walaupun penghasilannya besar, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan terus merasa kurang dan kurang. Nah, jika ada yang bertanya apa hukum bekerja di bank, nah jelas ya, setiap bank hampir melakukan praktek ribawiyah semuanya. Nah, terjatuh kepada praktek ribawiyah. Ya, sementara kita sebutkan tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat, nah, orang yang memakan riba, yang mencatatnya, yang menjadi saksinya. Nah, ya, bahkan dalam dosa mereka sama semuanya. Ya, sehingga tinggalkan praktek ribawiyah. Ya, walaupun kita sekedar saksi saja. Nah, atau sekedar mencatat saja. Ya. Al-mas'alatu al-thaniyah. Masalah yang kedua. Al-hikmatu fi tahrimihi. Hikmah diharamkannya riba. At'amul riba yahmilu ala hubbi dzat. Melakukan muamalah dengan cara riba membawa untuk mencintai materi. Nah, semakin cinta kepada harta dunia. Wattakalub ala jam'il amwal. Wa tahsilaha min ghairi turuq al-masru'ah. Dan juga menjilat kepada semua harta-harta dan mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Ini kan riba. Yang jelas mendapatkan tambahan-tambahan, penghasilan-penghasilan. Gak peduli apakah caranya disyariatkan ataukah tidak. Nah, wa tahrimuhu rahmatan bil ibad. Diharamkannya riba sebagai bentuk kasih sayang kepada hamba-hamba. Fa inna fihi akhdan li amwal al-akharin bi ghairi 'iwad. Sesungguhnya riba itu mengambil harta orang lain tanpa ada penggantinya. Ya, kalau jual beli jelas. Ya, uang diberikan ada gantinya barang. Nah, kalau riba ini mengambil harta orang lain tanpa ada ganti. Nah, seperti tadi misalkan. Pinjam 1 juta dikembalikan 1,2 juta. Ya. Yang 200 ini diambil oleh orang yang melakukan praktik ribawiyah tadi. Tanpa ada ganti. Berupa barang atau lain sebagainya. Nah. Idil murabi ya'kulu amwalan nas duna ay yastafidu syai'an fi muqabilihi. Oleh karena itu, orang yang melakukan praktek ribawiyah, dia memakan harta-harta manusia tanpa mereka, manusia itu, mengambil sesuatu faidah sebagai balasannya. Nah, tidak ada balasan dari harta yang diambilnya tersebut. Kama annahu yuaddi ila tadahhumil amwal wa ziyadatiha ala hisabi salbi amwal fuqara. Sebagaimana riba ini menyebabkan menumpuk-numpukan harta. Nah, dan menambahnya. Dengan merampas harta-harta orang fakir. Dirampas harta-harta orang fakir. Orang miskin. Dia minjam uang, kemudian ada bunganya. Kemudian dilipat gandakan lagi bunganya. Nah, ini orang yang melakukan praktik ribawiyah. Menumpuk-numpukan harta. Nah, menambah-nambah harta. Bahkan walaupun dengan cara merampas harta orang-orang fakir. Yang ada di benaknya, menambah-nambah harta. Cinta kepada materi tersebut. Wa yu'awwidu al-murabi al-kasal wal-khamul wal-ibti'ad al-istighali bil-makasib al-mubaha al-nafi'ah. Bahkan riba ini membiasakan orang yang melakukan praktik ribawiyah tersebut kemalasan. Malas dan menjauh dari menyibukkan dengan usaha-usaha yang mubah dan bermanfaat. Malas. Nah, dari menyibukkan diri dengan usaha-usaha yang mubah. Hanya minjamkan uang, nanti dikembalikan lebih dari yang dipinjamkannya. Nah, ini yang banyak terjadi sekarang ini. Punya modal uang, kemudian dia pinjamkan uang tersebut, dikembalikan dalam tempo sekian dengan bunga sekian. Ya. Kalau telat, nah, denda. Ya. Dengan dilipat gandakan bunganya. Nah, ini membuat malas untuk bekerja. Kama anna fihi wad'an lil ma'rufi bainan nas. Sebagaimana dalam riba ini memutuskan kebaikan di antara manusia. Ya. Harusnya saling membantu, saling menolong. Dengan praktik ribawiyah memutuskan kebaikan di antara manusia. Wasaddan lil bab al-qard al-hasan. Dan menutup libabil qard al-hasan. Menutup pintu meminjamkan dengan cara yang baik. Kalau meminjam dengan cara yang baik kan sifatnya menolong, membantu. Seseorang dalam keadaan butuh uang misalkan. Kita pinjamkan 1 juta. Nah, dengan memberikan pinjaman membantunya. Ya. Berikan pinjaman, dikembalikan dalam tempo misalkan 1 tahun, tetap dengan nilai 1 juta. Ya, ini bentuk ta'awun al-birri wa taqwa dalam kebaikan dan ketakwaan. Membantu orang lain. Ya. Man yassara mu'sirin yassarahullah fi dunya wal akhirah. Rasulullah mengatakan barang siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ya. Tapi dengan praktik tibawiyah tadi, ya, ini menutup, nah, pinjam meminjam yang baik tadi. Kenapa dengan praktik ribawiyah meminjamkan 1 juta inginnya dikembalikan lebih dari itu? Watakumu tabaqatun minal murabin bi amwalil ummah waqtisadil bilad. Nah, bahkan sekelompok dari orang-orang yang melakukan praktek ribawiyah ini memakan harta umat. Sebagian mereka, nah, bukan perorangan yang dia makan hartanya, tapi umat. Nah, memakan harta umat. Waktu sadul bilad dan juga perekonomian negara. Nah, wahuwa ma'asiyatun azimatun lillahi ta'ala. Riba merupakan kemaksiatan yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa wa in zada malal murabi fa inna Allah ta'ala yamhaku barakatahu. Riba ini walaupun orang yang melakukan praktek ribawiyahnya bertambah hartanya, ya, penghasilannya besar, fasilitasnya bertambah, mobilnya, rumahnya, dan sebagainya. Ya. Walaupun bertambah hartanya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencabut keberkahannya. Wala yubarika fihi. Allah tidak memberkahi hartanya. Ya. Qala ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mencabut keberkahan riba. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengembangkan, menumbuhkan, ya, menambah sodakoh-sodakoh. Nah, sehingga riba, walaupun zahirnya harta bertambah, ya, semakin besar penghasilannya, ya, semakin besar bonus-bonusnya atau lain sebagainya, tapi dicabut keberkahannya. Sehingga dia akan selalu kurang dan kurang. Merasa kurang ini, kurang itu. Ya, kadang-kadang sebagian merasa uang ini besar gajinya. Tapi entah kemana gajinya. Ya. Buktinya gajinya besar tapi banyak hutang. Ya. Ini yang dirasakan oleh sebagian orang yang pernah terjatuh kepada praktek ribawiyah tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya dicabut keberkahan ya, dari harta yang dimilikinya disebabkan praktek ribawiyah tersebut. Nah, beda dengan sedekah. Ya. Kalau sedekah, secara zahir dikeluarkan uangnya. Kalau yang riba kan dia mengambil ya, harta orang lain dari praktek ribawiyah tersebut. Sehingga seakan-akan bahwasannya menumpuk, menumpuk, menumpuk. Tapi hakikatnya dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terasa kurang dan kurang. Ya. Kalau sedekah, zahirnya dia mengeluarkan uang yang dimilikinya, diberikan kepada orang lain yang membutuhkan atau untuk infak, sedekah, wakaf dan sebagainya, zahirnya berkurang. Ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ya, menambah dan mengembangkan harta tersebut. Ya, diberikan ganti yang lebih baik, yang lebih banyak ya, dengan sedekah tersebut. Ya, sehingga Nabi mengatakan, "Ma naqasat sedaqatun min malin." Sedekah itu tidak mengurangi harta. Ya. Walaupun zahirnya dikeluarkan, zahirnya dia memiliki 1 juta, diinfakkan 500 ribu, berkurang jadi 500 ribu. Tapi hakikatnya akan bertambah. Bisa jadi dia mendapatkan tambahan harta tersebut dari jalan yang lain. Ya, dengan sedekah misalkan tiba-tiba ada orderan ini, orderan itu. Ya, ketika dia sedekah, nah datang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ya, jualannya laris misalkan, usahanya lancar. Nah, ini mungkin dengan sebab sedekah tadi. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Ya, walaupun zahirnya dikeluarkan, ya, tapi hakikatnya akan menambah harta tersebut mungkin dari jalan yang lain atau dimudahkan urusan-urusan yang lainnya. Kenapa dikatakan sedekah termasuk di antara bentuk syukrun nikmah. Bersyukur terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya berupa harta. Ya. Dan Allah berjanji, la in syakartum lazidannakum. Apabila kalian bersyukur, sungguh pasti aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita masuk pada macam-macam riba. Ya, sehingga kita ketahui. Nah, kemudian kita pun menjauhi berbagai macam riba ya, dikarenakan telah dijelaskan tadi tentang bahaya-bahaya riba. Jangan sampai kita terjatuh kepada praktek ribawiyah. Nah, Abang Ustaz izin bertanya, bolehkah menjual produk dengan sistem kredit? Tetapi barang yang dijual baru dibeli setelah ada pesanan dari calon pembeli. Contoh bulan bukanlah pedagang produk A. Ketika seseorang ada yang memesan produk A kepadanya, barulah dia beli produk A. Kemudian dijual secara kredit kepada pembeli. Kesepakatan harga dan waktu tempo dilakukan setelah produk A telah dibeli dan di kuasai sepenuhnya oleh penjual. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Ya. Ketika si fulan tadi belum memiliki barang yang diperjualbelikan, nah, ya, kemudian ada pesanan, baru dia membelinya, maka ini belum terhitung akad jual beli. Ya. Belum terhitung akad jual beli yang sah. Kenapa? Dikarenakan tidak ada barang yang dimilikinya. Nah, Sehingga ketika dia membeli barang pesanan tersebut, nah, ya, masing-masing pihak memiliki khiyar, pilihan. Boleh si pemesan tadi membatalkannya. Ya. Kenapa? Dikarenakan ya, belum terjadi akad jual beli yang sah ketika awalnya. Kenapa? Dikatakan tidak ada barangnya. Nah, dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang telah kita bacakan sebelumnya, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang engkau tidak miliki. Nah, ya. Kecuali kalau si fulan ini dia adalah orang yang biasa menjual produk tersebut, ya. Kemudian qadarullah produk yang dia jual ini kehabisan. Datang si B mesan produk tersebut. Nah, ya. Kemudian si A tadi membeli produk yang dipesankan tadi. Ya, ini dia mengapa? Kenapa? Dikarenakan ya, si A tadi orang yang biasa menjual barang tersebut. Nah, ya, ketika ada yang memesan barang tersebut dan sudah habis, ya, tidak mengapa dia memesan kepada tempat atau toko yang lainnya. Ya. Tapi tentunya tadi, akad yang sah yang dilakukannya ketika barangnya sudah dimiliki oleh si penjual tersebut. Wallahu a'lam. Ustaz ingin bertanya, bagaimana dengan jual beli sisa kredit namun masyarakat harus menjadi anggota dulu suatu koperasi BMT, apa BMT? Baitul Mal. Dan ada tambahan biasanya biaya admin. Barakallahu fikum. Koperasi-koperasi yang ada, nah, sekarang ini, ya, kalau koperasi tersebut bentuknya ta'awun, tolong-menolong, ya, tidak mengandung unsur ribawi, ya. Nah, tidak mengapa, tapi kebanyakan, ya, mengandung unsur ribawi, ya. Ya, mengambil keuntungan dari pinjaman yang diberikan. Nah, ini kebanyakan ya prinsip-prinsip koperasi atau bank yang banyak di tempat kita ini, negara kita ini. Nah, mengambil keuntungan dari pinjaman. Ini praktek ribawi ya. Ya. Ketika mengambil keuntungan dari pinjaman, ini praktek ribawi ya. Nah, memberikan pinjaman misalkan 10 juta. Ya. Tapi harus dikembalikan misalkan 12 juta. Ini praktek ribawi ya. Atau mengambil manfaatnya dari barang misalkan. Dari barang orang meminjam. Pinjam 10 juta misalkan. Ya. Tapi sawahnya dipakai oleh koperasi untuk diolah. Kemudian hasilnya masuk ke koperasi tersebut. Ya. Ini pun masuk dalam praktek ribawi ya. Nah. Sehingga hendaknya dihindari. Wallahu a'lam. Pemusul mau tanya, dalam pembatalan jual-beli, ketika penjual ingin membatalkan jual-beli, akan tetapi pembeli mau membatalkan dengan menambah biaya lainnya. Apakah hal seperti ini diperbolehkan? Tapi saya jelaskan bahwasannya iqalah. Nah, iqalah pembatalan jual beli, ya, harus disetujui kedua belah pihak, ya, penjual dan pembeli. Nah, masing-masing pihak harus setuju. Ya. Ketika misalkan si A menjual suatu barang kepada si B, ya, kemudian si A jual beli sudah sempurna, sudah terjadi akad jual beli, masing-masing sudah pulang ke rumahnya misalkan. Nah, kemudian si A ingin membatalkan, si A sebagai penjual ingin membatalkan jual beli tadi. Nah, ya. Si B sebagai pembeli dan sudah terjadi transaksi jual beli yang sah, ya, memiliki hak untuk tidak menyetujui pembatalan tersebut. Nah, ya, dikatakan sudah terjadi akad jual beli yang sah, sehingga barang tersebut sudah menjadi hak milik si B sebagai pembeli tadi. Memiliki hak untuk tidak menyetujui pembatalan jual beli tersebut. Ya. Tapi kalau seandainya si B dia menyetujuinya, nah, dikarenakan mungkin si A dia sangat menginginkan barang tersebut, merasa menyesal telah menjual barang tersebut, dikarenakan mungkin barang yang dia cintai. Nah, ketika dia menyetujui pembatalan tersebut, ini suatu keutamaan. Nah, ya, sehingga dia batalkan, dikembalikan barangnya, kemudian uangnya diberikan sesuai dengan jumlah yang dia berikan ketika akad tersebut. Nah, ya, wallahu a'lam. Kalau seandainya si B ini, ya, meminta tambahan yang lain, nah, maka mungkin bentuknya bukan iqalah, tapi kondisinya terbalik sekarang. Nah, si B sebagai pembeli, ya, dia menjadi penjual. Nah, menjual barang tersebut kepada si A tadi, ya, kalau dia ingin tambahan tersebut. Kalau iqalah, pembatalan tanpa ada tambahan-tambahan. Nah, pembatalan, keriduan kedua belah pihak. Nah, ya, keriduan kedua belah pihak. Mungkin tambahan yang lainnya, misalkan ongkos kirim ditanggung oleh siapa, itu beda lagi. Nah, ya, tapi kalau tambahan-tambahan tadi, kalau sistemnya iqalah, pembatalan, ya, kembalikan sebagaimana akadnya tadi. Nah, barang tersebut dibeli dengan harga 1 juta misalkan. Barangnya kembalikan, 1 jutanya kembalikan. Nah, ya. Kalau seandainya si B tadi ingin ada tambahan-tambahan, mungkin bukan sistem iqalah lagi. Tapi, nah, berubah keadaannya, si B tadi yang asalnya sebagai pembeli, dia kembali menjual barang tersebut kepada si A yang sebelumnya sebagai penjual. Kalau sudah bentuknya jual beli lagi, ya bebas, terserah. Ya, si B mau jual berapa lagi kepada si A, ya itu tawar menawar terjadinya. Nah, tapi kalau mau iqalah, serahkan. Nah, barangnya dan juga mengambil uang sesuai dengan akad tersebut. Dan ini sekali lagi mendapatkan keutamaan kalau bentuknya iqalah. Ya, tapi dan mengapa tadi kalau seandainya si B juga sudah, wah sayang ini barang sudah saya miliki, saya pun cinta kepada barang ini, mau dikeluarkan kalau seandainya dapat lebihnya misalkan. Ya, tidak mengapa. Itu haknya si B tadi sebagai pembeli yang sudah sah memiliki barang tersebut. Mau dia jual lagi, terserah. Nah, mau dia mendapatkan keuntungan dari barang tersebut dengan dijual lebih, terserah. Ya, sudah haknya dia. Nah, tapi kalau mau iqalah dan mendapatkan keutamaan, tadi kita sebutkan, nah, ya, berikan barangnya, kemudian ambil uangnya sesuai dengan akad tadi. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna alhamdulillah, subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.